Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mudzakirah al-Hadith an-Nabawi, membahas tentang hadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Pada hadis yang ke-21, hadisnya sudah kita baca, sebagiannya juga sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, cukup lama. Saya kita ulang secara agar pembahasannya menyambung ya. Pada hadis yang ke-21 beliau membuat bab ahmiyatu hubbillahi wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini termasuk pokok keimanan, kunci utama iman. Iman itu harus dilandasi oleh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Beliau bawakan di sini hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi menuturkan falatun, tiga hal, tiga perkara. Man kunna fihi, siapapun dia, laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, semuanya, siapapun dia, selama dia masih hidup di dunia ya. Masuk di sini tiga perkara. Man, siapapun dia, kunna fihi, tiga hal itu ada pada dirinya. Ketika tiga hal ini ada pada diri seseorang, tentu hal demikian pertama kali kita mengaca, bercermin, apakah tiga hal ini ada pada diri kita atau enggak. Gitu. Ada enggak tiga hal ini pada diri kita? Jika tiga hal tersebut ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatul iman, dia akan merasakan, akan merasakan dengan sebab tiga hal itu manisnya iman. Jadi iman itu akan membuahkan buah yang manis, yang lezat, akan berbuah dengan buah yang manis, yang lezat, yang nikmat. Kapan itu dicapai? Ketika ada tiga hal ini. Ada tiga hal ini. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, memberikan rizki, dia satu-satunya berhak diibadahi. Demikian pula Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, kekasihnya Allah, orang terbaik, bahkan manusia terbaik. Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, mimma siwahuma, mengalahkan segala sesuatu. Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada segala sesuatu, daripada bapaknya, ibunya, hartanya, dunia, kedudukan, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Karena pada pertemuan lalu kita singgung bahwasanya poin satu ini beliau bagi jadi dua. Yang pertama, cinta kepada Allah. Ya, yang pertama cinta kepada Allah, di mana kecintaan kepada Allah ini merupakan sumber ibadah. Ya, asal muasal atau inti dari ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Kalau seorang enggak cinta, enggak akan terwujud ibadah itu. Ya, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, cinta kepada Allah merupakan asal sumber ibadah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam syarah yang sudah kita baca itu, asal ibadah mahabbatullah, sumber ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Sering kita sebutkan bahasanya ibadah itu ada tiga apa poin kan itu ya. Satu, cinta yang itu merupakan porosnya, sumber utamanya. Yang kedua apa? Khauf, takut. Takut terhadap hukuman dan siksa Allah, takut terhadap nerakanya, sehingga dia beribadah. Yang ketiga adalah roja, berharap. Berharap terhadap surga, pahala, dan janji Allah. Tiga hal ini. Ya. Dari tiga hal itu yang paling pokok apa? Mahabbah, cinta, menjadi kepalanya. Ibaratnya burung. Ya, kepalanya itu mahabbahnya. Kemudian sayapnya, sayap kanan adalah rojaknya, berharap. Sayap kiri adalah khaufnya, takut. Tiga hal harus ada. Tiga hal harus ada. Pembangkit utamanya adalah cinta. Kalau misalnya dalam perkara dunia, misalnya kita cinta pada seorang, biasanya apa? Kita akan berusaha bagaimana orang itu senang, kan? Apa yang disampaikan ya diterima, dengar. Yang diperintahkan juga jalankan. Karena apa? Karena cinta pada orang itu. Larangannya ya diperhatikan, terus kemudian ditinggalkan larangan itu. Walillahil matharul a'la. Lebih-lebih Allah Ta'ala, zat yang menciptakan kita, dulu gak ada Allah ciptakan kita. Dulu kita kecil, Allah besarkan kita dengan rezeki dan karunia-Nya. Dulu kita gak punya apa-apa, Allah berikan harta yang melimpah. Allah berikan kesehatan. Ya. Nah ini sumber pokoknya mahabbah, cinta. Yang sayapnya, sayap kanannya itu adalah rojak, berharap surga dan pahala Allah. Kemudian sayap kirinya adalah khauf, takut terhadap murka, siksa dan neraka Allah. Tiga-tiganya berjalan. Tiga-tiganya berjalan. Yang paling pokok adalah di sini mahabbah, karena cinta. Ya. Karena dalam perkara dunia tadi misalnya, seorang cinta kepada wanita, cinta buta. Ya, kan terjadi gitu kan. Apapun yang dilakukan, diminta oleh wanita itu dilakukan. Kenapa? Karena cinta. Ya. Warillahil matharul ala. Ya. Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, aku cinta. Ini ayat ini berisi ujian bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah. Masing-masing mengklaim, Yahudi, Nasrani, mengklaim cinta kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat ujian, ayatul mihnah. Katakan wahai Nabi, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah diriku. Ikutlah Nabi dalam hal akidah, dalam ibadah, adab, akhlak. Bukti kalau cinta kepada Allah apa itu? Mengikuti Nabi. Buahnya kalau seseorang mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Buahnya itu. Kalau kita mengikuti akidahnya, mengikuti cara ibadahnya, mengikuti adab, akhlak Nabi, ittiba, mengikuti agama Islam secara global dan rinci yang diajarkan Nabi, yuhibbukumullah, dengan jazm, dengan sukun, niscaya Allah mencintai kalian. Bukan hanya itu, apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nah, kita masuk yang kedua sekarang. Qala wa tsani mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi cinta kepada Allah. Tadi dalam hadis ya, seorang akan merasakan nikmatnya iman ketika apa? Satu, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu, dari selain Allah dan Rasulnya. Apa cinta kepada Rasul? Wahiyya tati'atun limahabbatillahi walazimatun laha. Kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tabi'ah, mengikuti. Ya, mengikuti. Asalnya itu cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Kemudian diikuti dengan cinta kepada Rasul. Tabi'atun, cinta kepada Rasul itu mengikuti cinta kepada Allah. Asalnya cinta kepada Allah, berikutnya cinta kepada Rasul. Walazimatun laha, dan itu juga konsekuensi dari cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasul. Gak cukup saya cinta kepada Allah, belum cukup. Harus cinta kepada Rasul. Ya, buktinya apa? Kaum Yahudi Nasrani mengaku cinta kepada Allah kan gitu. Namun gak cinta kepada Rasul SAW. Ketika Rasul itu diutus, Nabi Muhammad SAW diutus dari keturunan Ismail, bukan siapa? Ishak. Sombong mereka, gak mau mengikuti Rasul. Berarti cintanya mereka kepada Allah itu dusta. Kenapa dusta? Karena gak mencintai Rasul, mengikuti Rasul. Nah itu ya. Ini sangat terkait dengan cinta kepada Allah. Tabi'atun, mengikuti kecintaan kepada Rasul, kepada Allah. Walazimatun laha, itu konsekuensi dari cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasul. Sehingga syahadatnya kan dua. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Harus dua-duanya, enggak cukup la ilaha illallah. Harus ditambah Muhammad Rasulullah. Faman ahabballaha, siapapun yang cinta kepada Allah. Ya, siapapun cinta kepada Allah. Ahabba rasulahu, dia cinta kepada Rasul. Harus cinta kepada Rasul, melebihi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Cinta kepada Rasul. Kalau dalam kehidupan, dalam masa hidup beliau, misalnya dipanggil, ya, antara panggilan Rasul dan panggilan orang tua, maka dia mendahulukan panggilan Rasul. Ketika beliau telah meninggal dunia, sama. Ketika Rasul memerintahkan sesuatu, orang tua memerintahkan yang lainnya, menyelisih perintahnya Rasul. Dahulukan perintah Rasul. Ya. Dia mencintai Rasul. Wa ahabba jami'a ma yuhibbuhu. Cinta kepada Rasul. Sehingga gak heran ya, para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Sampai mereka mengorbankan dirinya dalam beberapa perangan, dalam perang yang itu mereka menjadi tameng bagi Nabi, panah mereka melindungi Nabi. Lebih mencintai Rasul daripada dirinya sendiri. Ya, demikian pula kita mestinya lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Rasul, pada syariatnya, daripada kepada diri kita. Wahabba, dan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Rasul SAW. Ya, mencintai tauhid, mencintai ibadah, mencintai akhlak karimah, mencintai apa yang dicintai Rasul. Ya. Bahkan masalah makanan, pakaian, sesuatu yang sifatnya mubah, boleh kita pakai pakaian kuku dan lain sebagainya, boleh. Yang penting menutup aurat. Namun ketika kita melihat Rasul senang berpakai, memakai komis, gamis. Kalau bahasa kita, komis itu juga satu pakaian dari atas ke bawah. Ya, tentunya enggak isbal. Kenapa? Ya karena Rasul senang memakai itu, saya juga senang. Itu contoh, perkara yang mubah bisa bernilai ibadah. Ya. Contoh, Nabi SAW dalam masalah makanan, Nabi senang, walaupun itu perkara tabiat, ya, adat, istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. Dubak, jenis labu, Nabi senang makan. Hidangan cari yang labunya tadi itu, yang manis. Wah, saya ingin meniru Rasul, perkara mubah boleh, bisa dinilai ibadah. Itu contoh. Ya. Bal la yu'minul 'abdu, bahkan seorang hamba tidak beriman. Enggak sempurna imannya. Masa-masa kita, ya. Seorang hamba tidaklah sempurna imannya hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih dia cintai. Min waladihi, daripada anaknya, kalau punya anak. Ya. Antara sang anak pengen misalnya suatu, namun di situ kita tahu ini maksiat. Ini maksiat. Sekarang kita mengedepankan keinginan anak atau syariat yang diajarkan Rasul. Nah, ini ujian. Dia akan sempurna sampai mendahulukan apa yang dibimbingkan Rasul daripada anaknya. Kalau punya anak, wa walidihi, lebih dia cintai Rasul, lebih dia cintai daripada orang tuanya, bapaknya, ibunya. Masing-masing kita punya, punya bapak, punya ibu. Ya, bisa jadi satu dua kali perintah orang tua kita menjadi syariat. Ya, mana yang lebih dahulukan? Ya, tentu sebagai bentuk wujud kesempurnaan iman, kita dahulukan perintah Rasul. Perintah orang tua mengadu maksiat, tidak, jangan dilakukan. Itu contoh, salah satu contoh. Lebih mendahulukan, lebih mencintai Rasul daripada orang tuanya. Bahkan wan nasi ajma'in, bahkan melebihi kecintaan dari seluruh manusia. Ya, melebihi kecintaan kepada seluruh manusia, termasuk dirinya. Sakjane pengin, sebenarnya dia pengin. Ya, hawa nafsunya, syahwatnya ingin. Namun kok ini melanggar syariat, menjadi syariat. Ya sudahlah, ya. Kalahkan dirinya, kedepankan syariat yang diajarkan Rasul. Itu menunjukkan apa? Imannya sempurna. Karena fil hadis tasik, sebagaimana dalam hadis yang ke-9 sudah kita lewati. Qala min alamati mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda cinta kepada Rasul. Sekarang tadi kita tahu betapa pentingnya cinta kepada Rasul. Itu merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah. Sekarang apa buktinya? Saya cinta Rasul, saya cinta Allah. Apa buktinya? Apakah dengan menidangkan lagu nyanyian? Ya, macam-macam kan itu. Ya. Seperti orang sufi, apakah seperti itu? Ataukah yang lain? Kata beliau, di antara ciri-ciri cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, ya, hubbu ma jaa bihi minal wahyi, mencintai apa yang beliau bawa. Ma jaa bihi, beliau diutus bukan semata-mata manusia, namun membawa risalah. Mencintai apa yang beliau bawa berupa wahyu, yaitu kitaban wa sunnatan, mencintai Al-Quran dan sunnah. Sekarang kita dalam sehari, kalau dihitung berapa menit, berapa jam, berapa frekuensi kita buka HP dan buka Al-Quran, kan itu, ya, baca Quran atau baca WA, Telegram dan lain sebagainya, buka internet, berapa perbandingannya. Demikian pula sunnah, baca Al-Quran, baca sunnah, baca hadis, ada Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Muslim, perbandingannya berapa. Apakah kita menyempatkan, wah sehari saya ingin membaca 1-2 hadis sehingga bertambah, baca hadisnya, maknanya, kemudian penjelasannya. Ya, mencintai apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa Quran dan Sunnah. Senang gak kita? Senang baca Quran gak? Senang baca hadis gak? Mendengarkannya gak? Baik, berikutnya. Yang kedua, dari cinta kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, wal imanu bi kulli ma warada fihima min akhbar. Mengimani, mengimani segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah berupa berita. Yakin, gak ragu. Tentunya yang pertama, iman ini enggak akan terwujud kecuali kita faham, ya. Faham apa itu isi Al-Qur'an ayat per ayatnya. Faham apa yang disampaikan Nabi SAW, hadis per hadisnya. Setelah faham, diimani, mengimani apa yang sudah terjadi, ya, dari penciptaan langit dan bumi, berita-berita tentang umat terdahulu diimani. Walaupun mungkin enggak masuk akal kita. Ya. Enggak masuk akal kita. Kisah misalnya Nabi Musa alaihissalam didatangi malaikat, malaikat maut. Allah memerintahkannya untuk mencabut nyawanya. Datang kepada Nabi Musa, ya, dalam wujud manusia, kemudian dia menyampaikan ingin mencabut nyawanya. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Malaikat itu dijungkil matanya. Ya. Kemudian dia balik kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau mengutus diriku kepada orang yang gak mau mati. Ini dalam hadis yang sahih. Apa kewajiban kita? Ya, mengimani, kan itu. Mengimani bahwasanya itu terjadi. Allah mengutus malaikat maut dalam wujud manusia dan terjadi apa yang terjadi, mengimani. Wah, gak masuk akal. Ya, memang akal kita sangat terbatas. Selama itu datang dalam hadis yang sahih, yakini. Berita misalnya tentang peristiwa di alam kubur, ya, adanya nikmat kubur, azab kubur, adanya malaikat munkar nakir, orang enggak percaya, orang-orang akhlaniin ataupun orang-orang ateis enggak percaya. Kuburannya dibongkar, enggak ada apa-apa. Tinggal tulang belulang masih ada di situ. Enggak tampak sempit luas. Kita sebagai seorang muslim mukmin yakin adanya nikmat azab kubur, pertanyaan kubur, yakin. Nah, ini wujud cinta kita kepada Rasul. Apa itu? Mengimani segala sesuatu yang datang dalam Quran dan Sunnah. Ya, enggak usah mengedepankan akal, diimani. Kemudian yang ketiga, wattiba'u ma warada fihi ma min awamira wajtinabu ma fihi ma min nawahin. Ittiba', yang ketiga, mengikuti, menjalankan, mengikuti apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang tadi berita diimani dan itu diyakini. Tidak bertanya-tanya kenapa ini, kenapa itu. Yang berikutnya, menjalankan, mengikuti perintah-perintah. Misalnya Allah mengatakan wa'budullaha, beribadalah kepada Allah. Allah merintahkan wa'ahsinu, berbuatlah ihsan. Dan kita enggak akan bisa ittiba kecuali apa? Faham, kan gitu. Faham arti dan kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Di sini mengandung dorongan bagi kita untuk banyak belajar menimba ilmu. Sebagai wujud cinta kita kepada Nabi. Wajtinabu, yang berikutnya, menjauhi, wajtinabu ma fihi ma min nawahin wa zawajira. Menjauhi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an berupa larangan-larangan dan peringatan-peringatan. Wala tusyriku, janganlah berbuat kesyirikan. Wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri-diri, kan enggak boleh membunuh orang. Ya, ini larangan-larangan ini enggak akan kita ketahui kecuali dengan kembali kepada Quran dan Sunnah, mempelajarinya, memahaminya sebagai wujud cinta kita kepada Rasul. Gak akan merasakan nikmatnya iman kecuali dengan hal tersebut. Berikutnya, wujud cinta kepada Rasul, wad'awatu ilal imani bikulli dhalik. Setelah kita cinta kepada Quran dan Sunnah, kita beriman terhadap berita-berita dalam Quran dan Sunnah, mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangannya. Berikutnya, dakwah, mengajak. mengajak orang lain untuk beriman terhadap hal-hal tadi. Yuk, setelah kita tahu, kita imani, kita lakukan, kita mengajak orang lain, mengajak orang lain untuk beriman kepada semua itu. Berikutnya, wa taqdimu ta'ati ar-rasul 'ala ta'ati kulli ahadin minal khalqi, mendahulukan, ya, mendahulukan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ketaatan kepada siapapun dari makhluk. Ya, daripada orang tua, anak, istri, ya, bahkan pemimpin tertinggi, ya, atau daerah. Ini terangkum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apapun dalam bermaksiat kepada Allah, enggak boleh. Ya, tidak boleh taat kepada makhluk apapun, siapa dia? Siapapun dia, enggak boleh ketika bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Faman tawaffarat fi hadhihi fihi hadhihi al-umur, siapapun dia, laki, perempuan, Arab dan Arab, kaya, miskin, apalagi bujang maupun sudah menikah, semuanya, siapapun yang terwujud pada dirinya hal-hal tadi, apa tadi? Cinta kepada Quran dan Sunnah, beriman kepada berita-berita yang ada, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, mendakwahkannya, mendahulukan ketaatan kepada Rasul dari selainnya, kalau ada pada diri kita, fahuwa muhibbun lillahi haqqan, maka dia adalah orang yang cinta kepada Allah secara hakiki. Itu, kalau dia cinta kepada Allah secara hakiki, buahnya apa tadi? Allah pasti mencintainya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Masing-masing kita bercermin, sudahkah kita lakukan hal itu? Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan kecintaan Allah. Wa illa, kalau enggak, kurang satu, kurang dua, atau enggak ada semuanya, na'udzubillah min dzalik. Wa illa, kalau enggak ada, takunu da'wahu limahabbatillah da'wan laisa laha burhanun wala sanadun. Kalau enggak terwujud, enggak ada, berarti itu dakwah. Dakwahan, claim, pengakuan, itu hanya dakwahu, itu adanya klaim semata, pengakuan semata, cinta kepada Allah, dakwan, klaim, pengakuan, laisalaha, yang tidak punya bukti dan tidak ada landasan. Ngomong kok kosong, ngomong belaka. Orang kalau ngomong saja bisa, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, ya, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul SAW, namun tidak diwujudkan dalam keseharian mereka mencintai Rasulullah SAW. Lanjut, itu sudah. Lanjut. Masih? Kenapa? Sudah. Baik. Ini poin yang pertama dari hadis. Yang pertama, cinta Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Masih ada dua poin. Poin yang kedua, ya, dia mencintai seseorang, siapapun dia, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Maksudnya apa? InsyaAllah saya hati. Yang ketiga, membenci kekufuran sebagaimana bencinya dia dilimparkan ke dalam api. Saya ada dua poin terkait dengan hal tersebut. Allahu a'lam bishawab.